Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala yudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menjelaskan bagaimana kedudukan dari syahadah di dalam agama ini, kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama ini yang menunjukkan akan pentingnya, azimnya, agungnya syahadah tersebut. Kemudian pula kita telah menyebutkan tentang dalil dari syahadah la ilaha illallah, begitu pula makna dari syahadah la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan diibadahi, siapapun itu orangnya, siapapun apapun itu bentuknya, tidak berhak mereka apapun itu untuk disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang wajib, yang harus kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala jenis ibadah, baik itu dalam salat maupun yang lainnya, ibadah hati, berdoa, berharap, takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagai tambahan dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam makna qaulillahi ta'ala, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika asy-syekh menyebutkan dalil syahadat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan ayat qala Allahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Makna syahidallah, makna syahidallah yakni a'lama wa akhbara. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan memberitahukan, juga datang dengan makna hakama yakni menghukumi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bagi dirinya sendiri. Syahidallahu, syahidallah. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, yakni memberitahukan dan menghukumi bahwasannya annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala, maka ini merupakan a'zam syahadah, syahadah atau persaksian yang paling agung, persaksian yang paling mulia, persaksian yang paling tinggi. Min a'zami syahid, dari syahid, saksi yang paling agung, yang paling tinggi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Li'a'zamil mashhud, bagi sesuatu yang dipersaksikan yang paling agung, perkara yang paling agung. Maka syahidallahu annahu la ilaha illahu, ini apa? A'zami syahadah, syahadat, persaksian yang paling agung. Min a'zami syahid, dari syahid atau saksi, orang yang paling agung pula, dari zat yang maha agung. Li'a'zamil mashhud, terhadap sesuatu yang paling agung, yakni la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa bagi dirinya sendiri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak diibadahi, berhak dijadikan, berhak untuk disembah, yang paling berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasannya semua hamba-hambanya harus menyendirikan, mengikhlaskan, mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara al-uluhiyah. Dalam perkara al-uluhiyah Allah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, kalimat al-uluhiyah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahidan. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang sebagai saksi. Saksi Allah, persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah persaksian yang sangat mencukupi. Tidak perlu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan akan sesuatu, maka kita tidak butuh lagi akan saksi dari yang lainnya. Fa syahadatullah kafiyah wafiyah. Persaksian Allah Subhanahu wa taala itu kafi, mencukupi, mencakup. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal malaikah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan yakni bagi para malaikat atas tauhid ini. Ini para malaikat, mereka mempersaksikan, bersyahadah, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan hal tersebut bagi mereka, bagi para malaikat. Aidan al-ulul wal ulul ilm. Begitu pula wa ulul ilm, begitu pula para al-ulama, para ahlul ilm. Al-ilmu asy-syar'i, yakni yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Para ulama ilmu syar'i. Para ulama ilmu agama. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa para ilmuwan-ilmuwan sains alam dari kalangan orang-orang kafir, mereka justru berusaha untuk apa? Membuktikan bahwasannya tidak ada Tuhan. Membuktikan bahwasannya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah gerakan-gerakan alam. Yang ada hanyalah gerakan-gerakan alam. Maka adapun para ulama asy-syar' dipimpin oleh para ulama dari para kalangan para nabi, para rasul, begitu pula pengikut-pengikut mereka, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Qaiman bil qist. Yani ini merupakan hal. Qaiman, hal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani para ulama rahimahumullah taala, ahli tafsir, mereka berselisih apakah qaiman ini kembali kepada ulul ilm atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kembali hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makna ayat itu akan menjadi syahidallahu qaiman bil qisti annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam keadaan adil. Al qist itu bermakna bil adl, dengan keadilan, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah persaksian Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan akan sesuatu, cukuplah itu sebagai sebuah dalil. Cukuplah itu sebagai sebuah dalil. Kemudian pula Asy-Syaikh menyebutkan dalil-dalil setelahnya, wa ma min ilahin illa fa'lam annahu la ilaha illa illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada dari sesembahan kecuali Allah ini memberikan makna apa? La ilaha illallah. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil memiliki apa? Anak. Ini setara dengan memberikan makna illallah. La ilaha. Afwan, illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ahadus Samad. Maha Esa, satu. Kemudian As-Samad, semua makhluk itu bergantung kepadanya. Adapun ketika seseorang itu memiliki anak, maka dia bergantung kepada anaknya. Dia pula bergantung kepada anaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mattakhadallahu min walad, maka memberikan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ahad. Ahad As-Samad. Yani Maha Esa, kemudian Maha bergantung makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Wa ma kana ma'ahu min ilah, ini memberikan makna la ilaha. Memberikan makna la ilaha. Adapun illallahnya itu mattakhadallahu min walad. Kemudian kullau kana ma'ahu aliha kama yaqulun labdaghu ila dzil arsy sabila. Katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya bersama Allah Subhanahu wa taala itu ada sesembahan seperti yang mereka katakan, ini juga memberi apa, mukabil atau memberikan makna setara dengan perkataan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga dalil-dalil yang lainnya sangatlah banyak, dalil-dalil yang lainnya yang setara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu setara dengan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah, dan Allah menghukumi atau memerintahkan Rabbmu memerintahkan kepada engkau untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini juga memberikan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Begitu pula wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari apa yang mereka sembah, dari apa yang ayah dan kaumnya itu sembah. Maka illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan, kecuali yang menciptakanku, yakni illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pula pada pertemuan yang lalu kita telah membaca makna syahadah la ilaha illallah. Makna syahadah la ilaha illallah yaitu nafyu istihqaq al-ibadah an kulli ma siwallahi taala wa ithbatiha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama anna la annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi qala Allah kama anna la annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Yani maknanya makna la ilaha illallah yaitu kita menafikan hak peribadahan dari segala sesuatu selain Allah, dan kita menetapkan peribadahan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu dalam kepemilikan, yakni dalam kerab, dalam khalq, dalam penciptaan, dalam rububiyahnya. Naam, bahwasanya tidaklah pantas kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak memiliki, tidak menciptakan, tidak mengatur, alam ini selain bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menciptakan alam ini, bersendirian dalam mengatur. Maka apakah benar, dibenarkan seseorang itu dia memalingkan ibadahnya kepada sesuatu yang justru tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan apa? Manfaat bagi dirinya. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rizki. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwasanya Allah bersendirian dalam al-mulk, dalam kepemilikan alam ini, dalam penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, begitu pula telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'. Yang Allah adalah zat yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, menghampar untuk agar bisa ditinggali. Was-samaa'a binaa'. Langit tegak. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan air dari langit sehingga dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang sebagai rizki kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum tad'amun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan sehingga dengannya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berhak kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak sesuatu yang tidak dia menciptakan, tidak dia mengatur rizki, tidak memberikan rizki kepada kita, tidak menciptakan kita, itu tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Maka at-tauhid ar-rububiyyah, ketika kita mengakui at-tauhid al-uluhiyah, maka masuk di dalamnya kita mengakui tauhid ar-rububiyyah. Ketika kita menyatakan bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, maka di dalamnya pula kita telah mengakui bahwasanya dikarenakan Allah lah yang menciptakan kita. Karena Allah lah yang mengatur alam ini. Karena Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, maka berhak Allah, hanyalah Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanyalah Allah yang berhak disembah. Nah, seperti itu. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala, as-su'al ma hiya syurut syahadati an la ilaha illallah allati la tanfa' qa'iluha illa bijtima'iha fihi. Apa itu syarat-syarat syahadat la ilaha illallah yang orang yang mengatakannya itu tidaklah bermanfaat perkataan tersebut, perkataan la ilaha illallah, kecuali dengan dia mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Nah, maka la ilaha illallah sebagaimana yang kita ketahui merupakan kalimat yang azimah, kalimat yang agung, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Tidaklah seseorang masuk ke dalam agama ini kecuali dengan dia mengatakan la ilaha illallah. Naam, maka la ilaha illallah itu taqtadil ilm, membutuhkan kita membutuhkan, merupakan sebuah ibadah sehingga membutuhkan ilmu, membutuhkan amalan, membutuhkan apa? Kita untuk memenuhi syarat-syaratnya. Maka dalam Al-Quran dan Al-Hadith dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalil-dalil yang sangat banyak yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa ibn Maryam abdullah wa rasuluh wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mengatakan la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, begitu pula bersaksi bahwa Isa ibn Maryam adalah hamba Allah dan adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bersaksi mengakui bahwasannya al-jannah itu nyata, nar itu nyata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, akan memasukkan dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal, berdasarkan apa yang dia amalkan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang masyhur, yakni hadis al-bitaqah, hadis apa? Lembaran catatan amalan seorang yang dia dimasukkan ke dalam jannah, kemudian dia bertanya-tanya kenapa dia dimasukkan ke dalam jannah dalam keadaan dia tidak pernah apa? Catatan amalan dia itu catatan amalan kejelekan dia itu sepanjang mata memandang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam hatinya itu terdapat mithqala dzarrah min kalimat la ilaha illallah. Ada terdapat kalimat la ilaha illallah yang ketika ditimbang kalimat bitaqah atau catatan amalan yang berisi kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan amalan-amalan kejelekan yang sepanjang mata memandang. Menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Begitu pula dalam kisah hadis Musa. Hadis Musa alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada beliau satu zikir yang dengannya dia mengajarkan kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau kalimat la ilaha illallah. Mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya lau anna as-samawati wa as-samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal aradina sab' wa amiruhunna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya 7 lapis langit dan penghuni 7 lapis langit tersebut dalam satu timbangan selainku, selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian pula wal ardina sab' 7 lapis bumi dan penghuninya yang ada di dalamnya semuanya, 7 lapis langit penghuninya beserta penghuninya kecuali Allah, kemudian 7 lapis bumi beserta penghuninya dalam satu timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lainnya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka sungguh akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dan maka ini menunjukkan apa? Keutamaan la ilaha illallah. Bersamaan dengan itu, yang dimaksud dari apa keutamaan-keutamaan tersebut, beratnya apa timbangan la ilaha illallah atas amalan yang lainnya, dimasukkannya seseorang ke dalam jannah ketika dia bersaksi la ilaha illallah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan bahwa saya inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atas orang yang mengatakan la ilaha illallah. Keutamaan ini bukanlah maksud bagi orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah pada lisannya saja. Dalam lisannya saja. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia mengetahui apa mengilmui apa itu makna la ilaha illallah, tanpa dia mengamalkan apa kalimat la ilaha illallah, tanpa dia mendatangi memenuhi semua syarat-syarat la ilaha illallah, maka orang-orang seperti ini tidaklah mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam berupa keutamaan-keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena jika hanya seperti itu, masuk dalamnya orang-orang munafik. Begitu pula masuk dalamnya orang-orang ad-dalal, orang-orang yang sesat, al-munharifin, orang-orang yang menyimpang. Maka kalimat la ilaha illallah ini memiliki keharusan, memiliki lawazim-lawazim, memiliki keharusan-keharusan, memiliki syarat-syarat yang harus wajib bagi seorang hamba untuk dia mengatakan dengan lisannya, kemudian dia memenuhi syarat-syaratnya, mengamalkan apa kalimat la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, seagar dia mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Qala al-jawab, jadi apa itu syarat-syarat la ilaha illallah? Beliau menyebutkan di sini syurutuha sab'ah. Ada 7 syarat. Al-awwalu al-ilm bima'naha nafyan wa itsbatan. Yang pertama adalah dia berilmu dengan makna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan, baik penafian maupun itsbat. Yani menafikan hak peribadahan dari selain Allah, dan itsbat menetapkan apa? Hak peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-ilmu. Kemudian atsani, yang kedua adalah istiqanul qalb biha, yakinnya hati tentang la ilaha illallah. Dia meyakini kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Atsalits al-inqiyadu laha zahiran wa batinan. Tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dari apa konsekuensi la ilaha illallah zahir, baik secara zahir maupun batin. Jadi yang ketiga adalah tunduk kepada kalimat la ilaha illallah, al-inqiyad. Ar-rabi al-qabulu laha, dia menerima kalimat la ilaha illallah, fala yuraddu syai'an min lawazimiha wa muqtadiyatiha, sehingga dia tidak menolak sedikit sesuatu apapun dari keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban la ilaha illallah dan konsekuensi apa la ilaha illallah. Al-khamis al-ikhlasu fiha, dia ikhlas apa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la ilaha illallah. As-sadis, yang keenam adalah as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat. Dia jujur dari lubuk hatinya, dari dalam hatinya. Tidaklah dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dalam hati, dalam lisan saja. As-sabi' al-mahabbatu laha wa li ahliha. Yang ketujuh adalah dia mencintai kalimat la ilaha illallah, begitu pula ahlu la ilaha illallah, ini kaum muslimin, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wal muwalat wal muadatu li ajliha, dia berwala, berloyalitas dan memusuhi seseorang itu karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ini merupakan 7 syarat yang dimana Hafidz Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qubul, beliau menyebutkan dalam bentuk nazam, dalam bentuk bait syair. Beliau berkata, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat fi nususil wahyi haqqan waradat. Yani dengan apa 7 syarat itu kalimat la ilaha illallah telah diikat, dan begitu pula telah dijelaskan dalam nusus, dalam dalil-dalil wahyu. Fa innahu la yantafi qailuha, bahwasannya tidaklah bermanfaat orang yang mengucapkannya bin nutqi illa haitsu yastaqmiluha. Yani tidaklah orang yang mengatakannya hanya dengan lisan itu bermanfaat, yani bermanfaat kalimat la ilaha illallah itu baginya, kecuali jika dia telah menyempurnakan syurut-syurut, syarat-syarat, 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal-yakinu wal-qabul. Yani beliau kemudian menyebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-yakin, kemudian al-qabul, keyakin ilmu, mengilmuinya, kemudian meyakininya, kemudian menerimanya, wal inqiyad, kemudian tunduk kepadanya. Fadri ma aqul, maka ketahuilah apa yang aku katakan. Wasidqu wa ikhlas wal mahabbah, kemudian pula syarat yang selanjutnya adalah as-sidq, jujur, kemudian ikhlas, kemudian wal mahabbah, kecintaan. Waffaqakallahu lima ahabbah, maka semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap apa yang Allah cintai. Yani ketika kita menyebutkan memenuhi syarat-syarat tersebut, tujuh syarat tersebut. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menyebutkan, menukilkan bahwasanya di sana ada tambahan syarat yang ke-8. Tambahan syarat yang ke-8 dari yang disebutkan. Beliau menukilkan bait syair yang dikatakan oleh para ulama, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabul laha. Yani syarat-syaratnya itu al-ilmu, kemudian al-yaqin wal ikhlas, kemudian sidquka, kejujuranmu, ma'a mahabbat, bersamaan dengan kecintaan, mencintai la ilaha illallah, kemudian tunduk dan menerima kalimat la ilaha illallah. Yani 7, wazidu tsaminuha, kemudian tambahlah dengan menambah yang ke-8 adalah al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha, yaitu dengan kita mengkufuri selain sesembahan selain Allah, segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang ke-8 dari tambahan dari 7 syarat yang disebutkan tadi adalah al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah 7 atau 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah, kita ulang, yang pertama adalah al-ilmu, bimakna nanti insyaallah akan dijelaskan, Syekh akan menyebutkan secara terperinci. Yang pertama adalah al-ilmu dengan makna la ilaha illallah. Dia mengetahui, mempelajari makna la ilaha illallah. Kemudian dia meyakini dalam hati. Yang kedua adalah yakin dalam hatinya tentang la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah dia menerima segala keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima adalah al-ikhlas, dia ikhlas di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah as-sidq, dia jujur dalam mengatakan la ilaha illallah dari hatinya, tidak hanya berupa lisannya saja, tidak hanya berupa ucapannya saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik, hanya mengatakan dengan lisan la ilaha illallah namun hatinya menyembunyikan kekufuran. Begitu pula yang ketujuh adalah mahabbah, dia mencintai kalimat la ilaha illallah, begitu pula mencintai ahlu la ilaha illallah, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, sehingga dia membangun muwala al-wala dan bara'nya itu terhadap seseorang itu di atas la ilaha illallah. Pula permusuhan terhadap seseorang di atas la ilaha illallah, karena la ilaha illallah. Kemudian ditambah dengan syarat yang ke-8, yaitu dia mengkufuri atau berlepas diri dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tidak berbuat kesyirikan, karena tidak, ketika dia telah melakukan tujuh syarat ini, maka tidak bermanfaat bagi dia jika dia bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Bersamaan dengan itu, ketika dia telah memenuhi syarat la ilaha illallah, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, bertawasul kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan yang selainnya. Kemudian yang terakhir, ma dalilu ishtiratul ilmi minal kitabi wa sunnah, apa dalil dipersyaratkannya al-ilmu dari kitab dan sunnah, apa syarat la ilaha illallah apa dalil bahwasanya ilmu merupakan syarat la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haq, kecuali bagi orang yang bersaksi dengan al-haq, yakni bila ilaha illallah, yakni bersaksi dengan la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasannya syahida itu bermakna a'lama, mengilmui, memberitahukan, yakni bermakna al-ilm. Wahum ya'lamun, dalam keadaan apa, bersaksi la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah, dalam keadaan mereka mengetahuinya, biqulubihim, yakni dengan hati-hatinya, mana mana taqubihi bi'alsinatihim, yakni tidak hanya sekedar apa, mereka mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisan-lisan mereka. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat, meninggal dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka ini merupakan dalil bahwasanya ilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah, makna daripada la ilaha illallah, yakni mengetahui maknanya, bahwasanya la ilaha illallah itu bermakna la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa selanjutnya, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza ila huna. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, walhamdulillah.